تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian kata beliau rahimahullah pada hadits yang keenam, hadatsana Muhammad ibn Abdul A'la Muhammad bin Abdul A'la As-Sanani Al-Basri qala hadatsana Khalid ibn Al-Harith. Ini Khalid ibn Al-Harith Abu Uthman Al-Basri. Ini rawi-rawi thiqah ya. Baik. Qala hadatsana Hisham bil kaidahnya. Kalau ada Hisham meriwayatkan dari Yahya, berarti Hisham di situ adalah Hisham ibnu Abi Abdullah Ad-Dastuwai. Yahya berarti Yahya bin Abi Katsir. Iya. Itu mudah. Kalau dapat Hisham meriwayatkan dari Ma'mar, maka Hisham di situ adalah Hisham bin Yusuf As-Sanani. Kalau dapat Hisham meriwayatkan dari penduduk Madinah seperti Urwah ibn Zubair dan selainnya, berarti Hisham di situ adalah Hisham bin Urwah. Kalau dapat Hisham meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin, dari Al-Hasan Al-Basri, maka Hisham di situ Hisham bin Hassan. Jelas ya? Nah, itu istilah di kalangan ahli hadis. Ya kalau dia sebut Hisham, ahli hadis itu tidak perlu diterangkan Hisham bin siapa. Dia sudah mengerti Hisham ini pasti si fulan. Dari mana dia tahu? Dia lihat dari gurunya, dari muridnya, di sanad berasal dari kota mana. Bisa diketahui Hisham berasal dari mana. Siapa Hisham itu? Ini keahliannya ulama ahli hadith. Keahliannya ulama ahli hadith. Ya, antum kalau tidak duduk kepada ulama ahli hadith, tidak mungkin paham hal yang seperti ini. Saya andai kata saya tidak berjumpa dengan Syekh Mukbil rahimahullah, ya, mungkin saya tidak mengerti hal-hal yang seperti ini. Tapi karena saya duduk kepada ulama ahli hadith, ya, dan beliau selalu menanamkan nama rawi-rawi, bahkan beliau kadang melatih kita pada hal yang lebih teliti daripada itu. Akhirnya menjadi pembawaan kita, menjadi pembiasaan. Ya, kita terbiasa dengannya. Itu perlu waktu, perlu tahunan, perlu diulang untuk sampai ke situ. Ilmu itu berjenjang, berderajat. Ya, seorang ingin sampai ke derajat tertentu, ya dia harus memberikan waktu, memberikan upaya dan tenaga yang lebih juga. Sebab kalau enggak ada proses kesusahan untuk berhasil, semua orang sudah berhasil. Ya. Semuanya akan mengukir sejarah. Tapi pengukir sejarah itu harus melalui proses. Laulal masyaqqatu sadan nasu kulluhum. Aljudu yufkiru wal iqdamu qattadu. Andai kata bukan karena kesusahan, seluruh manusia itu sudah menjadi pemimpin. Tapi itulah, orang yang dermawan kadang-kadang dia bisa jadi fakir. Ya. Mau jadi orang yang dermawan begitu derajat tinggi, ada risikonya, kadang habis hartanya. Dia ingin menjadi orang yang pemberani, ada risikonya, kadang dia terbunuh karena terlalu berani. Jelas ya? Sama kalau ingin menjadi derajat tinggi, harus ada masyakkah, harus ada sesuatu yang kita lewati, ada proses di dalam hal tersebut. Nah, itulah ilmu namanya. Baik, jadi Hisham di sini adalah Hisham ibnu Abdillahi Ad-Dastuwai. Abu Abdillah itu namanya Sanbar. An Yahya ibn Abi Katsir. Dari Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, ini At-Ta'i ya, dari ulama ahli hadith yang terkenal. At-Ta'i Abu Nasr Al-Yamami. Kata beliau, annahu dhakara anna Aba Salamata ibn Abdurrahman haddathahu. Ini sudah berlalu, Abu Salama bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri. Beliau bercerita anna Aisyata ummul mu'minin haddathathu. Sungguhnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ummul mu'minin. Aisyah ummul mu'minin, ibu kaum mu'minin. Salah satu dari 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadith. Iya. Riwayat-riwayatnya ada yang lebih 4.000, ada yang lebih 2.000, tapi paling sedikitnya lebih 1.000. Ada 7 orang sahabat, digelari 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Siapa itu? Yang pertama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang kedua Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Yang ketiga Anas bin Malik Ibnu Nadhar, Abu Hamzah Al-Ansari. Yang ketiga, yang keempat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Yang kelima Jabir bin Abdullah. Yang kelima Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan, kemudian Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram, kemudian yang ketujuh Aisyah radhiyallahu anha. Dikumpul oleh As-Suyuti dalam 2 bait syair. Siapa yang hafal 2 bait syair? Jadi bacanya itu begini. Wal muktiruna fi riwayatil athar. Harus disukun ra-nya, jangan tuh baca al-athari. Wal muktiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah tayalihi Ibnu Umar wa Anas wal Bahru kal Khudri wa Jabir wa zaujatun Nabi. Antum hafal 2 bait syairnya, hafal 7 orang nama sahabat. Ya kan? Itu ilmu, ada cara memudahkannya untuk menghafal. Itu cuma perlu waktu, antum hafal hari ini satu, besok hafal lagi satu, besok hafal lagi satu, nanti akan banyak. Ilmu itu seperti itu. Iya. Ilmu itu seperti itu. Iya. Al-yawma syai'un wa ghadan mithluhu. Hari ini sesuatu, besok semisal itu. Ilmu itu seperti itu, tultaqat dipelajari. Iya. Diambil dari hari ke hari, dan kalimat hikmahnya itu di akhir bait syair yang kedua. Wa inna masailu jitima'un nuqat. Adanya air yang mengalir itu berkumpul dari tetesan-tetesan air hujan. Ya kan? Jadi dari setetes-tetes itu, itulah berkumpullah air ilmu, orang menampungnya. Jadi harus begitu cara belajar. Ambil satu, besok hafal satu, hafal ini, lama-lama menjadi banyak. Berkumpul satu timba, berkumpul satu gentong, nanti lama-lama menjadi air yang mengalir. Air yang mengalir. Nah, itu cara di dalam belajar. Karena tidak ada orang yang dilahirkan langsung menjadi alim. Tidak ada seperti itu. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala. Baik.